Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari penjelasan Syekh hafizahullahu ta'ala tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah tentang rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu biqada'illahi wa qadari, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung empat perkara, atau terdapat empat tingkatan dari tingkatan-tingkatan al-imanu biqadarillah, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita untuk mengimani empat tingkatan tersebut, empat perkara tersebut yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Mahyal martabatul ula, apa tingkatan yang pertama? Al-ilmu. Al-ilmu yaitu kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, semua apa yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi, dan bagaimana terjadinya serta kapan dan di mana, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, penulisan, pencatatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semuanya di dalam induk al-kitab, yaitu di lauhil mahfud. Allah catat segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, semuanya tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terluput satu pun kecuali telah tercatat keberadaannya di lauhil mahfud. Kemudian yang ketiga, al-martabatu tsalitsah adalah al-masyi'ah, yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menginginkan sesuatu, maka akan terjadi. terjadi pada waktunya dan tidaklah sesuatu apapun terjadi kecuali dengan masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah sesuatu terjadi apapun kecuali atas dasar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimani apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Kemudian al-martabatu rabi'ah, tingkatan yang keempat, mahi al-khalqu wal-ijad, penciptaan. Itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan semuanya yang ada ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia beserta sifat-sifatnya, ya, beserta perbuatan-perbuatannya, semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini empat tingkatan dari tingkatan-tingkatan mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Diingat, dihafal, ya, difahami dengan baik dan benar. Karena ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yang jika seseorang tidak mengimani empat perkara ini, ya, atau salah satu dari empat perkara ini, maka dia tidak beriman dengan takdir. Dan barang siapa yang tidak beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia telah keluar dari daerah keislaman. Kemudian sebagai tambahan faedah dalam bab al-qadar, sebagai tambahan faedah dalam pembahasan beriman dengan takdir, bahwasannya kita harus berhati-hati dan menjaga diri dari kekeliruan dan kesalahan dalam pembahasan takdir. Penting bagi kita untuk mengetahui kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Banyak kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan dalam bab atau pembahasan takdir. Ada yang kekeliruan tersebut dalam ucapan, ada yang kekeliruan tersebut dalam perbuatan, dan juga ada kekeliruan tersebut dalam hal keyakinan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dalam bab pembahasan takdir. Tujuannya supaya kita terjaga dan tidak terjatuh ke dalamnya. araftu syarr la li syarri walakin li tawakki. Wa man lam ya'rif syarr yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan atau kejelekan bukan untuk mengerjakannya, tetapi untuk menjaga diri darinya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan mudah terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, dia akan mudah terjatuh ke dalam keburukan. Termasuk perkara yang salah, keliru dalam pembahasan takdir adalah diantaranya yang pertama, tarkul akhdhi bil asbab, ittikalan alal qadar. Yang pertama adalah meninggalkan sebab, atau tidak mengerjakan sebab-sebab dengan berdalih naam atau bergantung kepada takdir. Nah, ini adalah salah satu kekeliruan dan kesalahan dalam pembahasan takdir. Seseorang meninggalkan sebab yang mestinya ditempuh sebab tersebut. Dengan dalih, naam takdir. Atau bergantung kepada takdir. Maka yang demikian adalah kesalahan dan kesesatan. Yang demikian adalah kesalahan dan kesesatan. Kenapa kamu tidak bekerja atau mencari rizki yang halal, ya? Malas, ya? Senangnya jadi pengacara, pengangguran banyak acara, malas untuk beraktivitas mencari rizki yang halal. Kenapa? Dia menjawab, kalau Allah takdirkan saya punya uang, ya punya uang. Kalau tidak, ya tidak. Maka berdalih dengan hal yang seperti ini adalah suatu kekeliruan dan kesesatan. Tidak melakukan sebab dengan dalih bergantung kepada takdir, ya, ini adalah kesesatan, kekeliruan. Mengapa? Karena melakukan sebab ini termasuk daripada bentuk kesempurnaan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sebab, melaksanakan sebabnya, ini merupakan bentuk kesempurnaan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang berisi tentang perintah untuk melakukan sebab, perintah untuk mengerjakan sebab, perintah untuk beramal, perintah untuk berusaha untuk mendapatkan rizki yang halal. Dan ketika hendak menghadapi musuh-musuh Allah, hendaknya mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri di sini berarti mengambil sebab. Allah juga memerintahkan bagi seseorang untuk berbekal, baik ketika safar atau yang lainnya. Ini berarti mengambil sebab. Dan ayat-ayat yang lain. Faidha kudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila telah ditunaikan sholat, sholatul jum'ah, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Ini perintah. Tidak beralasan dengan takdir, ya, kemudian dia malas, tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas untuk mencari rizki yang halal. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Persiapkan oleh kalian kekuatan yang kalian mampu, dan juga kuda-kuda yang ditambat, yang disiapkan untuk berperang. Untuk berperang, siapkan diri, siapkan kendaraannya, senjatanya, dan seterusnya. Tidak naam berperang, ya, nggak ada persiapan, ya, maju ke medan tempur bawa apa? Bawa pisau tumpul lagi. Ya. Nah, kenapa? Dalilnya, ya kalau menang ya, kalau lo takdirkan menang pasti menang. Kalau lo takdirkan kalah ya kalah. Ini apa? Keliru. Allah perintahkan apa? Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian mampu. Dan juga kuda-kuda yang bagus, yang ditambat, yang disiapkan untuk berperang, yang dengannya kalian akan menggentarkan hati-hati mereka, hingga mereka, musuh-musuh Allah, akan gentar menghadapi kaum muslimin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Perintah untuk berbekal, mengambil sebab. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tarkul asbab atau at-tawakkul 'ala al-asbab syirkun, wa tarkul asbab qadhun fi syari'ah, atau kama qala rahimahullahu taala, menggantungkan diri kepada sebab itu adalah kesyirikan. Bertawakal kepada sebab itu adalah kesyirikan, dan meninggalkan sebab itu adalah kecacatan dalam syariat, kecacatan dalam syariah. Maka mesti kita melaksanakan dan mengerjakan sebab-sebabnya, kemudian setelah itu baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan disyariatkannya untuk mengerjakan atau melaksanakan sebab-sebab. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sebab. Dan tidak hanya menggantungkan kepada takdir, kemudian dengan alasan naam takdir kemudian dia meninggalkan sebab. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Ini anjuran untuk melakukan sebab. Semangatlah, sungguh-sungguhlah untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dalam riwayat wala ta'jizan, dan janganlah engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, dan jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau mengatakan, jika saya melakukan demikian maka niscaya akan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullah, ini adalah ketentuan dan takdir Allah. Wa masya'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan melakukannya. Wa inna law, fa inna law, karena sesungguhnya law, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu-pintu amalan syaitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hadis ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengerjakan perkara yang bermanfaat, dan juga untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan perkara yang bermanfaat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sifat al-ajiz, merasa lemah, merasa enggak mampu, pesimis. Dan al-ajiz ini adalah al-ittikal alal qadar. Ajiz inilah yang dimaksud dengan al-ittikal alal qadar, menggantung diri kepada takdir. Dan tidak melakukan sebab. Wala ta'jizan, jangan kau merasa lemah. Enggak mau berbuat, kemudian dengan dalil naam takdir. Malas untuk berbuat karena bergantung kepada takdir. Inilah al-ajiz, sifat lemah. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'jizan, janganlah engkau merasa lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita tidak berputus asa terhadap perkara yang terluput dari kita. Itu jika kita tertimpa sesuatu, janganlah kita berputus asa. Akan tetapi hendaknya kita melihat bahwasannya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika tertimpa musibah misalkan, jangan berputus asa. Hendaklah kita melihat dan memandang bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, al-umuru amron, perkara itu ada dua. Amrun fihi hilah, yang pertama adalah perkara yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk bertindak, sesuatu yang kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wa amrun la hilata fihi. Kemudian yang kedua adalah perkara yang kita tidak memiliki kemampuan untuk bertindak padanya. Maka kata Syekh, fama fihi hilah fala yu'jaz anhu. Perkara yang di dalamnya kita terdapat kemampuan untuk melakukannya, maka jangan merasa lemah. Jangan pesimis. Ya. Jangan menyerah. Wa ma la hilata fi la yujza'u minhu. Sedangkan perkara yang kita na'am tidak memiliki kemampuan padanya untuk bertindak, la yujza'u minhu, janganlah berkeluh kesah darinya. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, ya. Di luar kemampuan kita untuk menghadangnya, ya, menolaknya, itu semua adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh al-jaza', ya, tidak boleh berkeluh kesah, protes, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hendaknya kita bersabar, ya, atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan berihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini dan mengimani bahwasannya itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasannya kita diperintahkan untuk berbuat, bekerja atau beramal. Tidak boleh kita meninggalkan sebab, ya, meninggalkan berbuat, ya, dengan dalih, ya, nah, menggantungkan diri kepada takdir. Ini adalah suatu kekeliruan dan kesalahan dalam pembahasan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang mudah untuk kita fahami. Nah, dari contoh-contoh meninggalkan sebab karena bergantung kepada takdir. Sebagai tambahan contoh adalah ketika seseorang meninggalkan kendaraannya begitu saja, ya, tanpa dikunci, ya. Nah, dia tinggalkan begitu saja, ya. Kemudian ketika ada yang menegurnya, ya, kunci kendaraanmu biar aman, ya, tidak dicuri orang. Maka dia bersandarkan kepada takdir, ya. Gak usah dikunci, ya, Kalau Allah takdirkan hilang, ya hilang. Kalau Allah tidak takdirkan hilang, ya hilang, ya tidak hilang. Maka yang demikian keliru, meninggalkan sebab ittikalan alal qadar. Mestinya dia kunci. Nah, bila perlu kunci ganda, ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah setelah dia berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kendaraannya agar tidak hilang. Dan contoh-contoh yang lain. Dari contoh-contoh yang mudah-mudahan akan semakin memperjelas pembahasan. Taib ini salah satu dari al-akhta, kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan dalam memahami takdir, yaitu tarkul asbab atau tarkul akhdi bil asbab ittikalan alal qadar, tidak menjalani sebab karena menggantungkan diri kepada takdir. Ini adalah suatu kekeliruan dan kesalahan dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, dari kesalahan-kesalahan dalam bab takdir atau dalam memahami takdir adalah al-ihtijaju bil qadar ala fi'lil ma'asi atau tarkil wajibat. Melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban berdasarkan atau beralasan dengan takdir. Beralasan dengan takdir. Dia berdalil dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban dan untuk melaksanakan kemaksiatan. Gak sholat, kenapa gak sholat? Ya Allah, takdirkan saya gak sholat. Gimana? Kenapa kamu minum khamar, zina dan seterusnya? Ya Allah, takdirkan seperti ini. Nah, ini adalah suatu kekeliruan dan kesalahan dalam pemahaman takdir. Dan ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'in. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Dan orang-orang yang berbuat syirik, ya, mereka kelak akan mengatakan, kalau Allah berkehendak maka kita tidak akan berbuat syirik. Tidak pula bapak dan ibu nenek moyang kita. Kalau Allah berkehendak kita tidak akan berbuat syirik. Dan kalau Allah berkehendak kita tidak akan mengharamkan sesuatu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Kemudian Allah katakan, demikianlah kondisi orang-orang yang mendustakan para rasul. Nah, dari orang-orang terdahulu. Demikianlah orang-orang terdahulu dari umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksa dan azab kami. Orang-orang musyrikun berdalil dengan takdir dalam perbuatan syirik mereka. Ya. Nah. ini adalah suatu kesalahan dan kekeliruan. Dan yang seperti ini, nah, batil baik secara syariat atau secara akal. Itu seseorang melakukan kemaksiatan kemudian berdalil dengan na'am takdir. Kalau seandainya boleh berdalil dengan takdir dalam menjalani kemaksiatan, ya, nah maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Allah mengutus para rasul, ya, yang Allah katakan rusulam mubasyirina wa mundirin bi alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia nanti di hadapan Allah mereka tidak beralasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi dengan diutusnya para rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ya, agar manusia nanti tidak beralasan di hadapan Allah, tidak berhujah membantah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diutuslah para rasul. Adapun seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang hak, seorang mukmin yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dia berdalil dengan takdir dalam hal musibah, bukan dalam hal melakukan kemaksiatan. Nah, seorang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berdalil dengan takdir dalam hal musibah. Ketika terkena musibah, ya, maka na'am dia mengatakan ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam hal maksiat. Bukan dalam hal maksiat dan bukan dalam hal meninggalkan kewajiban. Ketika melakukan kemaksiatan dia mengatakan ini takdir Allah, atau dia enggak sholat dia mengatakan ini takdir Allah. Tidak. Nah, ini adalah orang yang syaqi, orang yang celaka. Adapun seorang yang beriman, maka dia berdalil dengan takdir dalam hal musibah. Ketika terkena musibah, ya, sakit atau yang semisalnya, maka dia mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau hilangnya na'am hartanya, ya, na'am, atau hilangnya na'am karib kerabatnya karena meninggal dunia, ya, dan seterusnya. Dari berbagai macam contoh-contoh musibah, maka dia mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka innamal ihtijaj 'alal masa'ib la 'alal ma'aib. Al-ihtijaj, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, 'alal masa'ib la 'alal ma'aib. Berdalil dengan takdir itu adalah dalam hal musibah, bukan dalam hal melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Tapi masih banyak tambahan faedah dalam pembahasan takdir atau kesalahan-kesalahan dalam memahami takdir. Namun insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah.